الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الطائم الشاكر مثل الصائم مثل الصائم الصابر باب الطائم yang memberi makan artinya yang berkecukupan sehingga bisa dia memberi makan orang lain. Asy-syakir yang dia juga senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mithlu shaim as-sabir, sama persis dengan orang yang puasa dan yang bersabar. Atau orang yang makan tidak puasa maksudnya tapi bersyukur, sama seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Di sini kata Al-Hafidh, hadis ini mu'allak fihi an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini mu'allak, Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Barakallahu fikum. Kata Al-Hafidh rahimahullah wa ta'ala fil hadis al-hasu ala syukrillahi ala jami' ni'amihi. Di hadis ini dorongan untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat. Itla yaqtasu dzalika bil akl. Tidak hanya terbatas pada makanan untuk kita syukuri, tapi semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pakaian, tempat tinggal, istri, anak-anak, sahabat-sahabat, teman-teman. Ini adalah apa? Nikmat yang Allah berikan untuk kita. Nikmatnya bersahabat dengan orang saleh. Barakallahu fikum. Wa fihi raful ikhtilaf. Jadi syakir wal fakir sabir, wa annahuma sawa. Ini juga sebagai pemutus dari penetapan atas perselisihan yang masyhur di kalangan para ulama kita tentang orang yang kaya bersyukur dan orang yang miskin sabar. Kata Al-Hafidh, wa annahuma sawa, sama. Jadi, karena orang yang miskin dan sabar tidak akan bisa dia bersabar dengan kemiskinannya kecuali dia telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang kaya dan bersyukur tidak mampu dia bersyukur kalau dia tidak apa? Bersabar. Dia harus bersabar. Godaan-godaan untuk melakukan kejahatan, maksiat dan dosa dengan kekayaannya sangat kuat. Dia harus bersabar menahan diri. Barakallahu fiik. Sehingga dia dicap sebagai orang yang bersyukur. Sekali lagi juga yang bersabar tidak mampu ya bersabar kalau tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur juga sebenarnya dia bersabar dan orang yang sabar juga dia sebenarnya bersyukur. Sehingga apapun keadaan dan kondisi seseorang, apakah dia kaya, apakah dia miskin, ya tergantung bagaimana dia memposisikan diri sesuai dengan tuntunan yang semestinya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna amral mu'min kulluhu khair." Inna amral mu'min kulluhu khair. Kulluhu khair. Sesungguhnya seluruh urusan orang-orang beriman itu baik. Barakallahu fiik. Nah, sahabat Sarwa syakar, kalau dia diberi kebaikan, nikmat, maka dia bersyukur. Karena sahabat Sarwa sabar. Kalau ditimpa musibah, sempitan hidup, malapetaka, dan yang lainnya, dia pun bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu yang terbaik untuk dia. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Dan tidak akan ada yang bisa meraih keutamaan ini di kondisi apapun, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa masaqul hadis kata qila wa masaqul hadis yaqtadi tabdilul faqir. Kalau kita tengok kata al-Habib di situ, kalau kita tengok kembali, at-ta'imus syakir mithlu sha'imis sabir. Mithlu. Berarti yang diperumpamakan ini adalah as-sha'im as-sabir. Berarti dia lebih utama. Barakallahu bikum. Dan asla innal musyabbah bihi, yang diperumpamakan dengannya, a'la darajatan minal musyabbah. Lebih tinggi derajatnya ketimbang yang disamakan. Disebutkan sama dengan sifulan. Ya kan? Sifulan ini yang dijadikan persamaan sebagai contoh, tentunya lebih utama, lebih bagus. Wa tahqiq, kalau kita mempelajari ulang kata beliau, inda ahli al-hidqi alla yujaba fi dhalika bi jawabin kulli. Tidak bisa dijawab sebenarnya mana yang lebih utama, orang yang miskin sabar, orang yang mukmin orang yang kaya syukur. Tidak bisa dijawab dengan keumuman. Yakhtalibul halu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Bahkan tetap orang yang diberi nikmat tingkat kesyukurannya juga berbeda-beda. Ambarlabikum. Beda dengan demikian juga orang miskin, orang yang ditimpa musibah, tingkat kesabarannya juga beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu bikum. Na'am al-istiwa'u min kulli jihah wa fardu raf'il awarid bi asriha al-faqiru aslam. Kalau mau betul-betul disamakan dari semua sisi, dan raf'ul awarid bi asriha, diangkat semua penghalang-penghalang secara umum, al-faqiru aslam akibatan fi daril akhir. Baik. Maka orang yang fakir justru apa? Lebih selamat untuk urusan akhiratnya, karena tidak ada yang perlu untuk di dicari-cari, ditengok-tengok, diperhitungkan, tidak ada hartanya. Beda dengan orang yang kaya yang sungguh sangat luar biasa melimpah. Miliaran, ratusan miliar, barakallahu bikum, hartanya boleh jadi triliunan. Ini harta satu pemilik. Nah, ini akan ditanya, barakallahu bikum. Semakin banyak harta seseorang, semakin banyak pertanyaannya, karena setiap uang ini ditanya, ini yang dari mana, ini itu terus semuanya, barakallahu bikum. Karena cara perolehannya kan berbeda-beda. Allahu musta'an. Tapi kata al-Habib di sini tempatnya lebih barakallahu lebih luas untuk kita bahas di kitab Ar-Riqaq insyaallah taala. Baik. Qala rahimallahu taala babur rajul yud'a ila ta'am fa yaqulu wa hadha ma'i. Bab seseorang diajak, diundang ke jamuan makan dan dia pun mengatakan ini juga. Kalau diiyakan iya. Kalau enggak, enggak. Wa qala Anas idza dakhalta ala muslimin la yattahimu la yuttaham faqul min ta'amihi washurbi min syarabihi. Berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, idza dakhalta ala muslimin la yuttaham. Engkau, kalau engkau masuk ke rumahnya seorang muslim yang saleh, yang baik, yang tidak tertuduh, tertuding dengan berbagai macam kejahatan atau kejelekan, faqul min ta'am, maka silakan engkau makan. Kalau engkau diajak makan, makan. Washrab min syarabihi, minumlah dari minuman yang dia suguhkan. Baik. Qala rahimahullahu taala, حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا العامش قال حدثنا شفيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصاري يكنى أبا شعيب. Dulunya ada seorang dari kalangan Ansar diberi kunyah dengan Abu Shu'aib. Wa kana lahu ulamul laham, dan ini sahabat ini Ansar ini memiliki anak budak atau budak laham, tukang daging, penjagal atau penjual daging. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi, mendatangi Abu Shu'aib ini, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Para paljua fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Shu'aib Al-Ansari ini melihat rapar di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba ila gulamihi al-laham, maka Abu Shu'aib ini pergi ke tempatnya budak dia Allah al-laham, tukang daging ini. Faqala isnali tu'ayman yakfi khamsatan la'alli ad'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsa, buatkan untuk makan, untuk aku makanan untuk 5 porsi, 5 orang yang bakal makan. Semoga aku bisa mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak bersama dengan 5 orang lainnya, satu di antara 5 yang akan aku ajak. Fasana lahu tu'ayman, maka dibuatkanlah untuk santuan ini makanan untuk 5 orang yang akan memakannya. Tsumma atahu fada'ahu fatabi'ahum rajul, kemudian diajaklah, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada orang keenam yang ikut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Shu'aib inna rajulan tabi'ana, wahai Abu Shu'aib, ada seorang yang memanggil, yang mengikuti kami. Kau tidak mengundangnya, tapi dia ikut. Bagaimana ini? In syita adinta lahu, in syita tarakta. Terserah engkau mengundang dia atau engkau menyuruhnya pergi. Karena terkadang barakallahu fikum dalam undangan jamuan makan ini ada pembicaraan yang mungkin akan dibicarakan. Ya kan, yang hanya orang yang diundang ini yang pantas untuk mendengarkannya atau yang berkepentingan untuk pembicaraan itu, tidak perlu orang lain barakallahu fikum, sehingga harus ada orang yang menentukan, yakni sahibul bait atau yang mengundang, yang menentukan apakah dia diundang juga atau tidak, atau imah hanya sekedar makan tok. Ya, diundang karena mungkin ada lebihnya atau apa. In syita adzinta lahu wa in syita tarakta. Qala la bal adzintu lahu. Kata Abu Shu'aib, bahkan aku telah mengizinkan untuknya ya Rasulullah. Baik. Jadi kalau diundang makan ya silahkan datang, kalau enggak ya jangan. Baik. Kalau diundang secara umum, kalau Anda merasa bagian dari keumuman itu, maka silahkan datang. Barakallahu fiik. Untuk jamaah masjid, fastabiqul khairat misalnya, ya sudah, Anda merasa berjamaah di situ, silahkan datang. Karena yang mengundang ini kan sudah memperkirakan jamaahnya sekian kurang lebih. Makanan pun biasanya dipersiapkan lebih dari perkiraan orang yang datang. Barakallahu fiik. Nah, kalau tidak diundang jangan pernah hadir dalam jamuan itu. Karena itu haram hukumnya. Qala rahimahullahu taala, babun idza hadara al-asha'a fala yaj'al an fala ya'jal an asha'ihi. Idza hadara al-asha'a, an isha'ihi, afwan. Bab idza hadara al-asha'a, isya. Baik. Idza hadara al-isya, atau idza hadara al-asya fala ya'jal an al-isya'ihi. Di sini katakan ويحتلم يراد به صلاة العشاء وهي بالكسر العشاء ولب عن عشائه بالفتح لا غير عشاء. Kalau hadir waktu isya, maka jangan dia terburu-buru untuk menghadirkan asyanya, yakni makan malamnya. Qultu ar-riwayat inna bil fathi innama wa innama fi at-tarjumati udulun al-mudmar ila al-mazhar lil ma'na qasadahu wa yabdul kasr an al-haditha innama warada fi salati al-maghrib wa qad warada an-nahyu wa an tasmiyatiha 'isha wa lafdhu hadhihi at-tarjumah waqa'a fi hadithin awradahu al-musannif fi salati min awali salati al-jama'ah min tariq ibn Shihab anna nasbahu idha qad idha قدم العشاء ابدأ به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. Kata riwayat yang lain, idza quddima al-asha, quddima katanya. Di sini idza hadara. Idza quddima al-asha fabda'u bihi. Kalau sudah dihidangkan makan malam, maka silahkan kau mau memulai memakannya. Qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum kau melakukan salat maghrib. Wala ta'jalu an asya'ikum, jangan terburu-buru untuk melakukan isya. Wala ta'jalu an isya'ikum, an asya'ikum. Idza wada'a asya'u ahadikum wa aqimatish salat fa bada'u bil asya'. Baik. Riwayat yang lain, barakallahu bikum, idza wudi al-asha, kalau sudah dihidangkan makanan itu, wa qimatish shalah, sementara Anda sangat butuh makan makanan itu, sementara salat lagi di iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, fabda'u bil asha, mulai Anda makan. Barakallahu bikum, wa la ya'jal hatta yafruga min, jangan tergesa-gesa, makan. Orang terkadang menganggap, oh ish, makan tok pikiran dia. Paham barakallahu fikum. Kenapa diperintahkan kita makan dulu sampai betul-betul selesai. Jangan terburu-buru. Dan memang untuk makan jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat. Memang harus dikunyah makanan itu. Agar supaya sholat yang kita lakukan bisa tenang, bisa khusyuk. Orang yang kelaparan kemudian melakukan sholat, kemudian makanan sudah siap saji tadi yang dia lihat, pikirannya ke sana terus. Barakallahu fikum. Ke makanan tadi itu yang sudah dia lihat siap santap. Dah khusyuk dia melakukan sholat. Ini bukan mendahulukan atau lebih mengistimewakan makanan, Bu. Tapi justru ini dilakukan untuk kemaslahatan sholat itu sendiri. Sama seperti ucapan Rasulullah SAW, "Idza uqimatish shalah fa'tuha wa antum tamshun wa la ta'tuha wa antum tas'aun." Kalau sudah diqamat sholat, maka jangan kalian berlari-lari untuk mendatanginya. Hendaknya kalian mendatanginya dalam keadaan berjalan biasa. Sama seperti kalau belum diqamat. Antum lihat orang-orang, lakukan-lakukan, cepat-cepat. Batariyuk, cepat. Qamat. Barakallahu fiikum. Akhirnya pada berlarian. Masuk di shaf ngos-ngosan. Baca Fatihah tidak jelas. Barakallahu fiik. Yang merintahkan kita untuk pelan-pelan jalan seperti biasa saja, jangan lari-lari, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang merintahkan. Untuk apa ini? Untuk kesempurnaan sholat kita. Bukan disuruh malas, bukan disuruh terlambat-terlambat, Bu. Karena yang namanya keterlambatan itu tidak bisa diprediksi, barakallahu fiik. Boleh jadi Anda sudah wudhu baik-baik, ya kan? Sudah pakai pakaian, sudah pakai minyak wangi malah. Semua keluar pintu. Ih, mumpung air ulang. Balik ulang ke belakang. Nah, siap Anda memaksa diri untuk datang ke musala, datang ke masjid. Dalam kondisi seperti itu. Sementara kata Rasulullah, salata bihadrati ta'im wala wa huwa yudafil akhbathan. Tidak ada sholat bagi orang-orang yang dia masuk ke dalamnya dalam kondisi sangat butuh makanan sementara sudah siap saji. Beda kalau memang tidak ada makanan itu dan Anda tidak melihatnya dan sudah diqamat sholat, tidak jadi masalah, tetap sholat. Jadi masalah makanan sudah siap saji, sudah tinggal disantap. Anda juga kelaparan. Sholat di komat. Sholat, makan dulu. Demikian juga apa? Anda ketika pengen buang air, sudah di dalam sholat, bubar Anda dari dalam sholat Anda. Tunaikan dulu yang lebih penting itu. Karena tidak akan sah sholat Anda kalau Anda tidak mengeluarkannya. Baik. Dalam kondisi rukuk saja tidak betul. Karena menahan sesuatu yang hendak keluar. Sujud apalagi, bro. Bagi Petrus. Ujung-ujungnya ya tetap keluar. Ya keluar. Ya, sebelum, memang kalau memang sudah mau, kan orang bisa merasakan kebiasaan dia kan, Allah begini tapi mau lulus semua keluar, betul ini dia boleh mau tahan-tahan kan, demikian harus semua ini untuk apa? Untuk kesempurnaan sholat yang kita lakukan. Kita butuh ketenangan di dalam sholat, tumaknina. Kita butuh khusyuk barakallahu dalam sholat kita. Tidak ada perkara-perkara yang mengganggu kita, pikiran-pikiran kita, rasa yang kita rasakan, semuanya fokus dan tertuju pada sholat yang kita lakukan. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'bah 'an az-Zuhri وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر ابن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة في يده فدعي للصلاة فألقاه والسكين التي كان يهتز بها ثم قام fasalla wa lam yatawadda. Baik. Anna abahu Amr bin Umayyah akhbarahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katibi syah, memotong, memakan dari daging kambing kaki depannya. Pada ila shalah, maka beliau diajak untuk melakukan salat. Alqaha, dia beliau meletakkannya, meletakkan pisau, meletakkan yahtazzu biha, yang beliau pakai motong. Maka fasala wa lam yatawadda, kemudian beliau berdiri melakukan salat dan tidak lagi beliau melakukan wudu. Karena wudunya sudah ada dan tidak batal hanya dengan makan kambing. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Mu'alla ibnu Asad qala haddatsana Wuhaib an Ayyub an Abi Kilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'a al-'asha wa uqimat as-salatu fabda'u bil-'asha. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan idza wudi'a al-'asha, kalau sudah disajikan makanan. Anda lapar, Anda butuh. Uqimat as-salat, sementara salat sudah diqamah. Fabda'u bil-'asha, silakan mulai makan. Makan dulu. Barakallahu fiik. Sekali lagi, ini untuk kepentingan salat yang kita lakukan. Wa an Ayyub an-Nafi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Qala rahimallahu taala wa an Ayyub an-Nafi an Ibnu Umar annahu ta'asha marratan wa huwa yasma'u qira'at al-imam. Wa Ibnu Umar makan malam, asya. Suatu kali beliau makan malam, wa huwa yasma'u qira'at al-imam, dalam kondisi beliau mendengar bacaan imam. Artinya solat lagi dikumandangkan, lagi apa? Solat lagi ditegakkan. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an Abihi an Aisyah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatus salatu wa hadaratil asya fabda'u bil asya. Kalau sudah ditegakkan solat dan telah disuguhkan makan malam, maka dahulukanlah makan malam. Wa qala Wuhaib wa Yahya bin Sa'id an Hisham idza wudi'al asya, kemudian diletakkan, disuguhkan. Barakallahu fiik. Sekali lagi, jangan ada orang yang mengatakan, oh, mana ini pikiran makan saja. Kau lebih pikir, lebih kau... otak kau cuma makan saja. Kenapa orang sholat dengan masih makan? Barakallahu fiik. Kita kembali kepada dalil. Barakallahu fiik. Kita bukan pakai perasaan, tapi pakai hujah. Hujah. Sama seperti sekarang ini, orang-orang Palestin, barakallahu fikum, min qadimiz zaman, bukan sekarang saja, min qadimiz zaman, dari zaman dahulu para ulama kita sudah berfatwa untuk mereka keluar kalau memang tidak mampu. Jangan di situ, barakallahu fikum. Anda belum mampu berperang, persenjataan Anda sedikit sekali, artinya Anda tidak mampu. Namanya bunuh diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu untuk dia pikul. Kalau cuma sekedar melawan, bisa orang melawan, tapi barakallahu fiik. Tapi kematian akan kita dapat. Allahu musta'an. Kenapa jihad di sabilillah di zaman Rasulullah SAW? Nanti setelah hijrah. Barakallahu fiik. Ya, karena ketika beliau masih di Makkah, beliau tidak memiliki kekuatan. Baik. Nanti setelah terkumpul sekian banyak orang, persenjataan, barulah diizinkan. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Baru diizinkan. Kalau tidak mampu, lah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan yang penting berperang, bukan. Hitung-hitungan dalam peperangan tetap ada. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Ini kalau ada kemungkinan, barakallahu. Ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau sesuatu yang tidak mungkin dilawan, barakallahu fiik. Walaupun kita memiliki perlawanan, ya sia-sia. Karena Allah SWT masih mengikatkan apa? Sebab dengan musababnya. Barakallahu fiik. Di akhir zaman, ketika Isa alaihissalatu wassalam bersama dengan orang mukmin, sementara Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabi yansilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari semua tempat tinggi dia turun. Sehingga pasukan Ya'juj wa Ma'juj ini ketika melewati apa? Danau Bukhaira. Lewati danau. Pasukan yang terakhirnya mengatakan, dulunya di sini ada air. Dulunya di sini ada air. Kemana tuh air? Habis diminum sama yang duluan. Rasulullah Isa alaihissalatu wassalam bersama orang-orang mukmin pada saat itu tidak diperintahkan untuk berperang. Bahkan disuruh untuk apa? Menyelamatkan diri. Barakallahu fiikum, ke gunung. Kemudian setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ulat. Barakallahu fiikum, yang menempel di setiap tengkuk di antara mereka dan mereka pun pada mati dengan Ya'juj wa Ma'juj. Maka tidak ada satu tempat di atas muka bumi sejengkal pun kecuali di sana ada bangkai. Kemudian Isa alaihissalatu wassalam memohon ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Burung-burung sebesar leher-leher unta mengambil semua bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj entah ke mana. Barakallahu. Syahiduna di sini kalau memang tidak ada kekuatan perang, maka jangan bunuh diri. Barakallahu. Fatwa para ulama sudah lama. Karena konflik yang ada di sana itu bukan cuma sekarang saja, dari sejak dulu. Dan pihak Palestina bukan cuma kaum muslimin saja. Ingat ini baik-baik. Orang-orang Palestina bukan cuma kaum muslimin, di sana banyak orang lain. Syiahnya juga ada. Orang Nasraninya juga ada. Bukan 100% kaum muslimin di sana. Barakallahu. Ya, kita doakan kaum muslimin. Semoga Allah melindungi mereka. Semoga Allah SWT menyelamatkan mereka. Tabillahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.